jarak dekat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah yang maha luhur dan maha ghafur, yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para ustaz yang saya muliakan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, tidak lupa rekan-rekan generasi muda, para santri, rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Ada satu pepatah yang indah. Dengan ilmu hidup akan jadi mudah. Dengan seni hidup akan jadi indah. Dengan dakwah hidup kita akan jadi terarah. Tanpa ilmu hidup akan terasa hambar. Tanpa seni hidup akan terasa kasar. Maka tanpa dakwah hidup kita bisa kesasar. Sungguh bahagia orang yang senantiasa menghidupkan dakwah. 1400 tahun yang lalu ada sebuah dakwah di mana langsung dipimpin oleh Rasul. Sahabat yang mendengarkan dakwah itu berderai air mata, menangis. Kenapa para sahabat menangis mendengarkan dakwah dari Rasul? Rasul mengeluarkan sebuah hadis yang merupakan ramalan masa depan. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayamtalikumullah bi thalasi balayat awlaha yarfa'ullahu barakah min kasbihim wa thaniya yusallitullah sultanan zaliman wa thalisah yakhruzuna minad dunya bi ghairi iman. Akan datang satu zaman terjadi pada umatku, kata Nabi. Mereka lari dari para ulama dan ahli-ahli fikih. Maka Allah akan timpakan tiga macam bencana. Yang pertama, diangkatnya keberkahan dari hasil usaha mereka. Yang kedua, mereka akan dipimpin para pemimpin yang zalim. Yang ketiga, umatku itu akan tinggalkan alam dunia ini dengan tanpa membawa iman, alias mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat nangis mendengar ramalan Nabi ini. Pertanyaan muncul, apakah ramalan Nabi terjadi di zaman sekarang ini? Saya baca sebuah data dari TI, Pak, Transparency International. Itu dari data itu disebutkan seluruh dunia ada 100 negara terkorup, paling banyak korupsinya. Dari 100 negara terkorup itu, saya lihat di data itu, ternyata juara pertama paling korupsinya banyak adalah negara Bangladesh. Juara kedua itu negara Nigeria. Juara ketiga itu adalah Uganda. Dan juara harapan satu mencengangkan dunia jatuh kepada negara Republik Indonesia. Jadi orang teh harapan kahiji Pak, jago korupsi sadunia. Malah dinamakan dalam data itu Indonesia adalah the unique nation, negara paling unik. Sebab apa? Juara keempat koruptor, tapi koruptornya nggak ada, kabur semua. Malah kemarin diponis seorang direktur bank swasta 20 tahun Pak, gara-gara kasus korupsi, tapi statusnya in absentia. Artinya apa? Koruptornya nggak ada, masih jadi buronan. Tapi ponisnya sudah ada, tapi orangnya nggak ada. Ini paling unik ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, maka bagaimana ini kita hidup di zaman sekarang ini? Meraih kebahagiaan sesuai dengan konsep Nabi. Meraih kebahagiaan sesuai dengan wasiat Nabi. Sebab banyak zaman sekarang orang ingin bahagia, tapi kenapa susah terus hidupnya? Salah ngambil kunci bahagia. Kalau mau buka kunci rumah, jangan pakai kunci mobil. Sebab gak mungkin bisa buka. Gak cocok. Mau buka kebahagiaan, ada empat kuncinya. Sebelum saya uraikan, itu ternyata zaman sekarang ini banyak orang prinsip mengejar bahagia. Ada yang bilang, Ustaz bahagia dari harta. Tiap hari hanya mikirin harta. Dagang, dagang, dagang. Gak pernah memakmurkan masjid, musola, pesantren. Ustaz bahagia dari kedudukan. Pangkat, jabatan dijadikan tujuan utama. Kalau perlu dengan sesama saudara perebut kursi. Padahal di kampung mah kursi karosong wae. Dikenan ke Jakarta sugan teu perebut. Kalau gitu Ustaz bahagia dari popularitas. Kayaknya jadi artis enak, banyak uang. Wah, jadi artis itu uangnya banyak. Shah Rukh Khan, bintang kuc-kuc kota E, itu sekali main film bayarannya 30 miliar. Bayangkan ini, sekali main film dibayar 30 miliar. Leonardo DiCaprio sekali main film bayarannya 300 miliar. Krisdayanti sekali show pakai lipstik biaya make up 7,5 juta. Saya lihat di cek recek RCTI. Ibu sekali make up berapa juta ibu-ibu? Sekali make up ibu seberapa juta? 2.500. Makanya bapak bahagia punya istri seperti ibu, murah meriah penuh kesetiaan. Ini dong yang harus dibanggakan. Memang tidak secantik Krisdayanti, tapi setianya itu yang harus dibanggakan. Betul tidak bu? Coba kalau bapak punya istri Krisdayanti 2 hari 15 juta seminggu kapak sama jual sawah. 2 minggu ngontrak, sebulan mengundurkan diri jadi suami Krisdayanti. Sebab tidak kuat, biayanya mahal. Oleh karenanya bahagia itu dari mana? Dari harta, kedudukan, popularitas. Ternyata bukan, jadi artis teripu. Kadang-kadang disuruh main sinetron, perannya aneh-aneh, jadi orang idiot. Siapa bu? Anjasmara. Sama Ustaz. Iya, Cecep Maulana ya. Cecep Nitari. Gara-gara sinetron jadi rusak peran Cecep. Kemarin di Banten gitu, salamu Cecep. Ngaran Cecep jadi dibego-bego Pak. Mimpi naon, aduh. Makanya sekarang saya jarang dipanggil Cecep. Kemana-mana tuh Anjas. Siapa naik tukeran mati nanawan? Mark Amari Ainukia, iya teh, Thomas Georgi. Anes. Uangnya jamu, Thomas, nah gitu. Lain Thomas Georgi, bahasa Jawa Thomas ini ibu jamu Thomas GRW orang lain. Jadi bahagia ini dari mana nih? Ah, ada empat kuncinya. Arba'atu min sa'adatil mar'i, empat kunci bahagia. Kalau ibu bapak punya empat kunci ini, berani mengatakan rumah tanggaku adalah sorgaku. Yang pertama, darun wasi'un. Harus punya rumah biar bagus asal gede. Saya cobaan tuh percaya mah. Gedean seetik bahagia itu beuh ngemplong. Nah ulang anyu. Beki koyang yang. Apa maksud Nabi Bu rumah besar? Ay qalbun wasiun, artinya rumah luas, hati yang bersih, rumah yang luas, hati yang lapang, rumah yang luas, hati yang ikhlas. Jadi bahagia letaknya di sini, Bu, hati yang bersih. Hidup bertetangga, memelihara penyakit hati, wah bahaya. Makanya saya nanya sama Agim, Pak, apa dakwah yang paling cocok zaman sekarang? Cep, banyak-banyaklah merenung yang dibahas nyangkut ini. Nah, hati, tosweh, I guess dibahas hati mah, lelus, habis. Penting hati ini, hidup bertetangga memelihara dengki salah satu penyakit hati berat, tersiksa sampai mati oleh perasaan sendiri. Tatangga beli motor panas tiris, tatangga beli mobil anyar di opname, tatangga imahna ningkat pae iraha bahagia, tersiksa terus dugikeun ka maotna. Makanya awas, jangan sampai kita punya musuh tetangga. Sebab tetangga adalah orang terdekat yang akan kita lihat terus wajahnya seumur hidup kita. Rugi kalau kita punya musuh tetangga, tapi untung kalau punya saudara tetangga atau orang lain yang kita anggap saudara. Makanya kalau kita lebih kaya dari tetangga kita, justru si kaya yang harus lebih dulu silaturahmi kepada orang lain, karena orang akan canggung ke dalam memasuki silaturahmi dengan orang yang kaya. Ah, saya mah ada orang kaya, saudara saya direktur rumah sakit, pemajikan rek ngalahirkan jam 12 peting, yang pertama membantu siapa, Bu? Tetangga. Betul tidak? Saudara saya mah direktur pemadam kebakaran, imah kauruan, yang pertama membantu memadamkan api siapa? Tetangga. Urang di sawah di udang-udang noma, nungudang urang saha? Noma. Tetangga. Doma tuh. Semuanya orang diudah doma tetangga ngilu modal. Kita tangga terboga gawe. Ibu-ibu jadi tetangga doma. Jadi lain tetangga orang. Nih penting nih, kita baik-baik dengan tetangga, pelihara hati, jangan sampai punya rasa dengki. Gimana Ustaz ngukurnya dengki? Gampang, ukur dengan orang yang sekedudukan. Sebab kata Imam Al-Ghazali, dengki paling ringan tampil kepada orang sekedudukan dengan kita. Sederajat, seprofesi, contoh, tukang ojek dengkina pasti jeung tukang ojek deui. Moal mungkin jeung tukang martabak. Eta martabak payu wae ojek jadi teu payu teu nyambung da beda dagangan. Ojek-ojek martabak-martabak. Mata ngukurna gampang, saya tukang beas, awas dengkina teh kasarua tukang beas. Jaman dulu kasarua tukang beas. Da payu wae lah deh. Itu mulai benih-benih dengki dihembuskan. Saya ustaznya ustaz deui. Eta sarua wae. Jadi sekedudukan calon presiden yang calon presiden yang naon presiden dengki ka tukang becak. Teu nyambung jauh pisan ka hanap. Jadi dengki paling ringan kata Imam Al-Ghazali adalah dengan orang yang sekedudukan dengan kita. Maka ini ukurannya mudah sekali nih. Oleh karenanya awas bina hati kita dulu. Ini pondasi paling awal. Makanya wasiat Nabi sebelum tinggalkan dunia ini, Bu, apa yang Nabi wasiatkan? Ada tiga. Al-Khalaq, salat. Nabi pesankan kepada putrinya tercinta, bukan sawah, ladang, bukan tanah yang luas, bukan istana yang besar, bukan uang yang banyak dan melimpah, tapi sholat nak, ini yang diberikan kepada anaknya. Ini yang harus kita berikan. Saya kalau pengen tahu Islam kita ini kayak apa sih Ustaz? Lihat saja bangunan rumah. Rumah itu pasti ada pondasi. Rumah pasti ada tiang. Rumah pasti ada tembok. Rumah pasti ada jendela. Rumah pasti ada Ethernet. Begitu dengan Islam kita. Terjaga hati kita dengan syahadat. Maka syahadat itu adalah pondasi. Saya yakin semua ini sudah punya pondasi Islam yang kuat. Syahadat. Apa cukup rumah pondasi saja? Nah, itu atuh ibu-ibu. Harus pakai tiangnya. Apa tiangnya? Salat. Ibu tos gaduh tiangna, Bu. Tos gaduh Pak tiangna, Pak. 5 waktu. Tepat waktu. Rada laun atuh Pak. Sebab pentingnya tepat waktu. Pabrik karyawan harus masuk jam 7, pompa kabeh masuk jam 10. Bangkrut eta pabrik. Dipecatkan hiji-hiji. Kita sering lambat sholat, tapi Allah masih sayang kepada kita. Tadi pecat ibu-ibu. Lohor setengah kilo. Asar genet kirang satarapat. Maghrib 7 kirang 5 menit. Subuh pahili jam 2. Cekta tanah tete-tete rajin sholat duha. Keberangan wae. Tapi Allah maha sayang nih, sholat adalah tiang. Makanya kalau 5 waktu terjaga, tidak ketinggalan, itu kuat tiangnya. Godaan apapun kalau sudah kuat tiangnya. Nih, mantep. Mampu kita menahan maksiat. Ayo sholatnya setahun sekali, Idul Fitri, ngejelengceng, ngeiji tiang. Jangankan angin topan, seraneannya runtuh Islamnya. Mantap gampang maksiat dilakukan. Kenapa tidak jaga sholat? Setelah kita punya sholat, apalagi tembok untuk menahan. Temboknya itu adalah puasa. Menahan hawa nafsu. Bulan puasa, suka puasa anak-anak. Itu tembok yang menahan. Tapi cukupkah kita tembok kumpul Allah jendela? Enak. Pakai jendela. Apa jendelanya? Zakat. Sebagai sirkulasi udara untuk membersihkan. Coba kalau rumah tidak ada jendela, engap, kotor. Sebab rumah tanpa jendela bukan buat manusia, tapi sarang burung walet. Maka orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Saya yakin belum manusia, tapi masih seperti burung walet. Awas nih, zakat. Dahulukan, membantu dulu. Sedekah, infak kepada saudara kita yang kesusahan. Setelah saudara terbantu, baru pikirin kepada tetangga. Setelah tetangga terbantu, mikirin kepada yang terjauh. Ini sangat penting sekali nih. Memikirkan silaturahmi. Oleh karenanya, maka setelah kita mempunyai yang tadi, barulah dipasang Ethernet warna putih. Pergi ke tanah suci. Memang gak pakai Ethernet juga sudah jadi rumah. Tapi alangkah indahnya pakai Ethernet bagi yang mampu. Mudah-mudahan ibu bapak yang hadir di sini semua dapat panggilan ke tanah suci. Amin. Amin. Ini penting nih. Makanya kekuatan kita nih hati bersih. Adik-adik boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Yang di atas supaya gak ngobrol ya. Saya kasih cerita mudah-mudahan jadi manfaat. Waktu saya SMP kelas 2. Waktu itu saya masih jadi pedagang es. Betul Bu, Pak, saya pernah jadi pedagang es. Tujuan saya bukan cari uang, saya ingin merasakan susahnya orang tua cari uang. Waduh, berat. Panas terik keringat tidak sedikit eta mah diuji ku Allah dogikeun ka siang es teu payu hiji-hiji acak. Tapi terputus asa, ngadoa dan ngabagi rezeki mah Allah laras teu Bu. Ya Allah, kau yang maha bagi rezeki. Yang menentukan rezeki seorang hamba, bagikan rezeki buat hambamu ini ya Allah. Habiskan es ini ya Allah. Alhamdulillah siang eta kene sadayana SEF dileueut ngalira. Kalau untuk itu mah beak-beak. CF ari setor teh dipecat Pak, meninggal letik-letik diajar korupsi, bapak ari korupsi kecil-kecilan langsung dipecat. hari besar-besaran diam aja. Sariawan ya. Saya ini bukan anak kiai, bapak saya bukan kiai, Bu. Waktu kecil saya senangnya deket sama kiai, ada kiai salaman. Waktu kecil saya punya cita-cita kapan bisa salaman dengan Pak Zainuddin MZ. Muni hese koyong salaman ka guru uih, salaman yeun nini-nini. 7 tahun teu tiasa sasalaman, saya baca pengumuman di koran, ikutilah lomba pidato mirip Kiai Haji Zainuddin MZ. Wah, kalau saya dapat piala ini kayaknya bisa sasalaman. Pesertana aya 100 mirip sadayana. Saya ke bagian nomor 57. Kata panitia, Cecep Maulana, peserta 57, silakan tampil. Saya disuruh pidato, Pak, di payungan Pak Zainuddin MZ, kebetulan jadi juri. Saya bilang begini di depan beliau. Assalamualaikum. Lagi perlombaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kudu mirip. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan dalam satu iklan di RCTI, hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kita diberi kawasan rezeki, di sana ada anak-anak yatim, janda-janda tua, menteri jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama dengan larutan penyegar cap kaki tiga. Ibu-ibu dari netipin aja ayah larutan ngaliwat, jadi kama bawa. Pak Zainuddin melambaikan tangan, sini nak, nama kamu siapa? Cici. Atau sedih karena 7 tahun saya salaman. Cicit apa? Maulana. Suara kamu mirip. Papa juga mirip. Mirip papa. Kamu sama dengan anak saya, putra nak Saageung Simkuring, nupang aluna. Namina teh Haji Fikri, alhamdulillah tos haji. Sedan putrana opat pamageut. Haji sadayana alhamdulillah. Istrina ibu haji. Mama haji. Wakna haji. Eta kabeh tetanggana nu tos ka Mekah. Kami jadi akhirnya ngobrol panjang lebar, bisik-bisik kiai biasana sok aduh amalan. Kiai masuk aya wirid-wirid nah ditaros ku Simkuring wiridan Pak Zainuddin MZ. Suganwe masihan, maaf Pak saya lancang. Ada apa nak? Saya ingin tahu rahasia Bapak. Rahasia apa? Sukses. Tidak disangka Pak Zainuddin MZ membisikkan ke telinga saya 3 kali. Eta mangga harewas rahasia. Turu Pak Zainuddin sini. Ah, kumaha? Berarti ditunaya lalaun. Teh kaci ditarikeun. Kumaha ti pusat teh? Mau tahu rahasianya? Belum kompak. Anak-anak mau tahu rahasianya? Diputer, dijilat, teleng. Apa rahasianya kata Pak Zainuddin? Sini. Apa Pak? Eh, lu. Apa Pak? Eh, lu. Apa lagi Pak? Eh, lu. Agaro ikhlas. Jauh-jauh ke Jakarta ngan menang ikhlas. Di ka Bandung bingung naon artina. Eh lagi bingung-bingung di Bandung. Murid saya di masjid nanya, Pak Ustaz Cecep sukses ketemu Pak MZ di Jakarta. Apa rahasianya? Ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Apa lagi Pak? Ikhlas. Kata budak gagaro Ustaz bingung sarua aing ngelieur. Sama gitu. Di ka Bandung mah gitu. Kumaha ti pusat. Kami amalin ya tasawwar bi surati amal dunia wa yasiru bi husni niyya min amal al-akhirah wa kam min amalin ya tasawwar bi surati amal al-akhirah summa yasiru min amal dunia bi su'i niyya. Betapa banyak amalan dunia jadi amalan akhirat karena baiknya niat, tidak sedikit amalan akhirat jadi amalan dunia karena jeleknya niat. Salat, zakat, puasa, haji amalan akhirat, tidak ikhlas jadi amalan dunia. Petani pergi ke sawah mencangkul amalan dunia, pedagang jualan di pasar, amalan dunia. Buruh kerja di pabrik, amalan dunia. Tapi ikhlas, cari nafkah halal membiayai anak istri. Setiap cangkulan, tetesan keringat yang keluar dicatat jadi pahala yang bermanfaat di akhirat. Demi Allah, petani yang penghasilannya tidak besar, pedagang yang keuntungannya tidak banyak, tapi ikhlas cari nafkah halal membiayai anak istri, lebih mulia daripada seorang pejabat tiap hari dihormati tapi korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus dibanggakan olehmu, hai anak-anak. Punya ayah penghasilannya tidak besar, tapi tahu kerjanya halal. Ayah, aku bangga dengan ayah. Ibu juga begitu. Bang, aku bangga denganmu, bang. Berarti dari yang rezeki itu ya. Nanti peo, salah kita ibu-ibu. Lihat halalnya, bu. Siap, bu? Siap, bu? Begitu dong, kasih duit, senyum. Tidak punya duit, senyum. Sebab tersenyum oge anger teboga duit. Jadi percuma amak-amakan ge duit eueuh kepala goyang. Mending ge senyum. Da senyum teh ibadah anti stres. Laras? Asal ada syarat kudu aya balad. Senyum eueuh balad sumber stres. Tiang listrik diajak senyum, wah bahaya. Cek tiang teh jalur baru ya. Jadi ngobrol jeung tiang listrik ibu-ibu. Senyum itu adalah ibadah enak, punya tetangga senyum kepada kita, hati teh senang. Nabi itu terkenal orang yang murah senyum, Pak. Sahabat yang ketemu Nabi tidak kuat pengen senyum. Kenapa? Sebab Nabi mendahului senyum. So, kita ketemu dengan tetangga wajahnya seperti bemo, orang jadi kagok rek senyum ya. Senyum itu ibadah, laras teh, Bu. Walaupun basa-basi tapi enak. Ka mana teh? Ka payun. Terus di mana? Di pangker. Ada di mana? Di biun. Mungkin hanya basa-basi tapi enak. Coba kalau kita ketemu. Orang ngirik senyum deh. Dasar dengki, ade. Kita jangan sampai, tidak mau senyum dengki. Belum tentu. Sebab saya pernah ketemu orang tidak mau senyum. Samperkeneh punten, apa saya menyinggung hati atau perasaan? Kenapa tidak mau senyum tiap ketemu dengan saya? Apa saya menyakiti hati? Tidak pernah, Ustaz. Kenapa tuh tidak mau senyum? Barusu, Ustaz. Pantasan tidak mau senyum dah hese ker barusu mah. Dina mun ibu pernah ditatama, teu senyum barusu. Gitu wae beres. Jangan sampai kita ini diperkotor oleh diri kita sendiri, hati kita ya. Ini ngeleut lah. Jangan kemana-mana, pemirsa di rumah. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Sabar. Allah Maha tahu siapa yang kukulutus. Mudah-mudahan sohibul hajat menyiapkan cai ieu sini catet lebat sorga, amin. Ibu-ibu anu ningal cai ieu di leueur sini catet lebat sorga, amin. Bapak-bapak anu ningal cai ieu di leueur sini catet lebat sorga, amin. Pemuda-pemudi barudak sadaya anu ningal cai ieu di leueur sini catet lebat sorga, amin. Iji deh ulang gila kurang doakan terakhir jami nu nemek malut cai iya. Kurang doakan si lebat surga panggelan. Jadi aminan aing malih sih. Mansa urang. Ari ibu-ibu tarik amin aing sayangan saurang. Kada pengawal saya. Ibu-ibu, bapak-bapak, nyemurin eh panggulana nya. Urang ka surga sasarangan amin ya rabbal. Hayang ka surga, Bu? Hayang ka surga, Bu? Hayang ka surga? Hayang, apa ya, Bu? Ka surga teh hayang kudu gaduh ilmu na. Laras. Sagala ge kudu ngae ilmu na. Teu ngae ilmu mah aduh. Zaman dulu Pak, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Al-Ghazali, beda fasilitasnya dengan zaman sekarang. Dulu alat tulis terbatas. Ayo nama ibu, bapak, ngapalkan hadis, ketukang fotokopi ke payun. 2 detik dapat salinan hadis dari buku ataupun dari kitab. Zaman dulu kalau mau menyalin hadis ditulis manual, padahal alat tulisnya terbatas tidak seperti sekarang. Tapi kenapa ulama zaman dulu melahirkan karya-karya yang indah, yang bermanfaat? Karena mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini yang kita hilangkan, pemanfaatan waktu. Kalau umat Islam ingin berhasil harus mampu lebih tepat dari orang lain. Jika balap sepeda, siapa yang juara dia yang lebih cepat. Tapi caranya gimana? Mikirinnya detik, bukan menit lagi. Mun balap sepeda ningali musuh ieu, sadetik sabaraha kayu? Sakayu, sat, sadetik. Urang mun juara kudu sadetik 2 kayu. Sat, sat. Musuh sadetik 2 kayu, sat, sat. Para juara kudu loba 3 kayu sadetik. Set set. Musuh 3 kayu set set. 4 kayu set set. Musuh 4 set set. Urang 5 set set. Lebih melesat. Hayana musuh set urang akalang wae. Kudu cepat main bola geng itu. Siapa yang lebih cepat mengejar bola dia yang dapat. Kalem wae dari lakene waktu na. Mau menang-menang. Nih penting nih. Kita manfaatkan waktu kita harus lebih cepat. Tapi ini bukan urusan ibadah. Jangan sampai kata ustaz kudu lebih cepat. Ah sholatnya lebih cepat wae. Batur opat urang mah 2 geus beres. Ulah. Itu ada aturannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa, wanita, wanita, wanita. Nabi wanti-wanti, awas, hati-hati jaga nih kaum wanita. Memangnya apa yang terjadi dengan kaum wanita? Nih tugas bapak-bapak menjaga kaum wanita, baik istri ataupun putri-putrinya. Kalau tidak dikasih ilmu agama maka bisa berantakan. Ini pentingnya ilmu. Waktu saya di Tanah Suci ada nenek-nenek gak bisa tidur, padahal dia nginep di Hotel Hilton. Kenapa gak bisa tidur, Bu? Di kamar, di hotel lampu nanti burung wae juga neon kieu serap teu tiasa bobok. Enggak bisa tidur, gimana cara matiin lampu? Dia enggak bisa, enggak tahu saklarnya sebelah mana. Dipanggil pelayan datang. Orang Arab dari hotel Arab mah pelayan lagi orang Arab. Ari sini nih teu bisa bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arab. Ieu lampu pareuman. Si Arab ieu lieur make bahasa Sunda mah. Nah, pareuman. Naon pareuman? Si Arab. Tutunjuk sini teh kana lampu sabisa-bisa nur. Nur. Maksudna cahaya, cahaya. Da inget baheula keur ngaji rutin, nur teh cahaya dipake. Nur. Nur. Si Arab teh molohok ieu nini-nini ku naon nur-nuran teh. Sabisa-bisa we nur innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudna paehan eta lampu teh. Da ingat bae lamun aya nu maot make innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si Arab lain mehan lampu ngadon abus ka kamar marukana si aki maot. Gara-gara teu gaduh ilmu bahasa Arab. Ada lagi jemaah saya pengen beli korma eta mah Pak, hoyong 2 kilo ka pasar Sindugi tabu opat. Teu kenging-kenging ka tiap tukang korma jebutna kieu rok eta ini. Rok eta ini na salat subuh. Maksudna hayang 2 kilo. Untung tukang korma teu komat eta mah minta 2 rokaan. Gara-gara teu gaduh ilmu bahasa Arab. Di Jakarta tukang beca eta mah disampeurkeun turis. Cek turis teh kamhir. Tukang beca teh kaya amir tah. Cek turis teh wah. Wah. Nya tukang beca teh kuah. Cek turis teh dengar ieu, "Let's go. Unteung jigo." Barukana ibu-ibu dek mare jigo. Gara-gara teh gaduh ilmu bahasa. Inggris, Arab, Arab teh kumaha? Geus kumpul let's go teh Inggris, Arab, Arab. Namun nu kahiji bahasa anu kadua bahasa Arab. Kan aya tilu cerita teh. Nu kahiji tentang nur. Nu kadua rokataeni. Anu katilu beca. Ya let's go teh beca keneh. Liar, memang kudu liar. Ngeran tetunuh. Sahabat-sahabat, maka ini pentingnya ilmu. Saya sering ceramah ke pelosok-pelosok, kadang-kadang kelewat. Jangankan keluar kota, nyari ini saja kelewat. Masih di Bandung. Saya sering buku Majalengka sampai kelewat. Yang mungkin anak kecil ustaz ke langsung paling itu. Aduh, anak kecil lebih tahu dari saya, lebih berilmu. Gak ada lahir dirinya. Waktu saya di Arab Saudi, ayah budak letik bahasa Arab terhebat. Gak ada tidak letik pakai bahasa Arab. Dibere Sunda malir. Jadi ilmu itu siapa yang duluan, tidak pandang usia. Kita walaupun sudah tua tapi malas mengaji, ya tidak dapat ilmu. Makanya jangan pernah malas menuntut ilmu, ya Bu ya. Ah, saya mah naon maca Quran teh salah wae ah. Lebih baik salah belajar karena berbuat itu bagus daripada tidak salah karena tidak berbuat. Saya mah maca Quran cara salah, aku naon da cara maca. Pantesan aku mah kene salah karena berbuat jadi ajar. Daripada tidak salah karena tidak berbuat. Mantak tara salah dan tara dibaca. Ibu bapak yang saya muliakan, ini pentingnya kita punya ilmu, sebab ilmu ini yang bisa menyelamatkan. Tugas kita nih, menyelamatkan putra putri kita, anak-anak kita, jadikan anak yang saleh. Alangkah indah kalau ibu punya anak yang saleh, Bu. Ibu teker ngalamun, ayeuna si Ujang teker naon, ya si bungsu. Emak teh inget, kamana teh Jang 6 tahun tidak ketemu. Disimpen di gontor, Jang. Sehat, mana teh Jang. Ci, atau mereka banyu ratahan ka emak teh, kamana wae, nampleng eueuh wae. Eh, aya nu ngotrokan pantau. Tok, tok, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sorate juga si bungsu, ah. Lamunan meureunan, ah, jadi mirip. Hari dibuka tidak disangka si bungsu si Ujang make peci sarung emak Ujang. Ieu Ujang mah nyamuk menyebuhuk anak sorangan. Ujang mana teh kabur teh pesantren babar atuh mah 6 tahun kabur teh gontor. Ujang teh tos beres. Aduh cing telepon heula ka kolot teh ari deng datang terus aya mah telepon cing si bae lagi Ujang. Kita tangkap, kita bicara nomor mah. Suntangan ibu, suntangan bapak. Indah punya anak baru pulang dari pesantren, rindu bukan main. Malam-malam, ibu bapak lagi tidur, anak bangun, ngapain? Kebiasaan pesantren dipraktekin di rumahnya, sholat tahajud. Ke kamar mandi ngambil air wudhu, si ibu terbangun. saha dicai jika aya sora dibuka korde si bungsu keur wudu rek tahajud air mata ibu berdarai ujar ayo mane mane soleh soleh teh penting penting geus tahajud tahajud mah penting anu beurang mama penting penting kacai lain tahajud ujar tos pipis bobon tahajud teh subuh jam genep kirang 5 aduh ujar. Beres tahajud anak berdoa, setiap doa membuat ibu berderai air mata. Hoyong tebu gedung orang kali soleh. Kudu dipasian ilmu, leres tebu. Penting nih. Makanya kalau ibu ada masjid, musola, pesantren yang mendidik anak ibu, ibu jangan lupa pikirkan kesejahteraannya, pembangunannya. Jangan sampai ari membangun rumah sendiri cepat selesai, membangun pesantren, memperluas masjid, menihese teberes-beres. Kenapa sih? Apa yang terjadi? Sebab salah persepsi. Memang membangun masjid itu perlu doa, baik doa material ataupun doa moral. Baik doa dengan uang ataupun hanya doa dengan doa saja. Namun kompak doa anak tidak ada uang mah masjid bukan jadi-jadi. Oleh karenanya maka pikirkan kesejahteraan pesantren, pikirkan ini kompak bersama masjid, musola yang mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Indah ku punya anak soleh, tapi sayang kalau punya anak yang salah. Kalau anak yang salah yang datang bukan dari Gontor, Tiluan, Tiporamil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha Pramil? Ada apa, Pak? Mana anak ibu? Ada apa, Pak? Pengedar sabu-sabu. Kenapa? Pingsan punya anak jadi pengedar sabu-sabu. Nih, hati-hati apalagi narkoba di mana-mana. Di Tangerang, Pak, ditemukan pabrik ekstasi. Omsetnya itu sehari 1,5 miliar. Coba dagang naon Pak Sadinten kengi artos 1,5 miliar pabrik ekstasi yang punya nama kabur ke Singapura. Ini ibu-ibu di Tangerang itu sudah ada 17 dihukum mati kasus narkoba. Memang sekarang ini yang tegas baru Tangerang saja nih pengadilannya. Dua orang diantaranya adalah warga negara Indonesia, selebihnya kebanyakan dari Nigeria dihukum mati gara-gara kasus narkoba. Malah yang warga negara Indonesia itu adalah ibu-ibu. Coba, ibu yang muda ada yang umur 30 tapi ngedarin sabu-sabu. Ini maka hati-hati zaman sekarang ini. Saya tidak ngerti nih zaman sekarang nih. Katanya bukan zaman jahiliyah, tapi saya baca berita-berita akhlaknya ini, waduh, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Manusia dibakar hidup-hidup belum tentu bersalah. Diteriaki maling, maling. Orang dengan ketawa sambil tepuk tangan dilempari ban bekas, lalu dibanjur bensin, dibakar hidup-hidup padahal belum tentu dia maling. Di mana kasih sayang antar manusia ini? Kalau sudah tidak ada kasih sayang di antara manusia, maka mulailah kemurkaan Allah akan datang. Coba tepuk tangan tetangga saya, ada bawa ban bekas. Emang dia jualan ban bekas? Gak ada hubungan dengan tadi. Sahabat-sahabat, oleh karenanya jangan sampai kita lupakan. Tebarkan kasih sayang di antara kita. Berikan senyum yang manis untuk tetanggamu. Jangan biarkan kita memiliki musuh tetangga, sebab itu merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, misbahun muti'un, lampu yang terang, lampu yang menerangi rumah kita. Sinari rumahmu dengan sholat, sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Ini penting. Tanpa sholat, tanpa membaca Al-Quran, rumah kita gelap gulita tanpa hidayah. Melahirkan anak soleh, mulai bu, awas, jaga bacaan Al-Quran anak-anak kita. Sebab nanti di yaumul akhir, anak ditanya, kenapa tidak bisa baca Quran? Yang ditarik duluan adalah ibu dan bapaknya. Tanggung jawab di mana dalam mendidik ilmu agama kepada anak. Yang keempat, pasangan yang takwa. Itu empat kunci bahagia. Maka pantas bu, Yang terakhir wasiat Nabi setelah jaga wanita adalah ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Betapa besar cinta dan sayangnya Nabi kepada kita. Inilah yang harus kita tunjukkan. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka berkorbanlah untuk agama Allah. Sebab itu bukti kecintaan kita. Cinta enggak kepada Allah, ibu-ibu? Genap setengah. Bu, cinta kepada Allah, bu? Cinta kepada Nabi? Cinta kepada Islam? Baru dakos dulu, Tante Acan. Cinta kepada Allah? Cinta kepada Nabi? Cinta kepada Islam? Bagus, baru dak atos ya. Sahabat-sahabat, para pemuda, cinta kepada Allah? Menilai cinta. Energik atau lihat Bung Tomo, merdeka. Pemuda dulu, merdeka. Coba lu merdeka. Merdeka. Bung Tomo lagi melokok, merdeka. Energik, merdeka, merdeka, maju, maju, emak, tor. Coba merdeka. Merdeka. Maju. Maju. Tembak. Duh. Atau pelor lagi lalau benar. Pelana lagi kaburu gak gilak. Dor, eit kena. Dor, eit kena. Energik ah pemuda. Saya pemuda, Anda pemuda. Kita kompak keluarkan suara generasi muda. Siap? Nah, gitu. Cinta kepada Allah. Bagus. Cinta kepada Nabi. Cinta kepada Islam. Gemelotok biasa-biasa. Kita bercampur dendam cinta. Ayo melawan salah, tarik salah. Itu mari melotok. Karena bagian pemudi, ayah pemudi di dia. Di dia nini-nini ungkul. Baralam wai, ayah tenek. Waler para tarosan AA. Siap, Neng? Cinta kepada Allah, Neng? Nini-nini cicing. Khusus pemudi 70 tahun ke atas tidak boleh mengeluarkan suara. Neng, napa dalam wae? Ah, lamun Neng cicing wae, nini-nini. Lamun nini-nini cicing wae, anger nini-nini. Itu bisa direformasi. Cinta kepada Allah, Neng? Cinta kepada Nabi? Cinta kepada Islam? Cinta kepada saya? Kayaknya nini-nini kita cici. Ada udang di balik batu. Cinta kepada Allah? Cinta. Nabi? Cinta. Islam? Cinta. Saya Allah. Hai-hai, tapi RR. Itulah wanita tidak mungkin mengeluarkan isi hatinya. Ia mampu menyimpan berjuta rahasia. Sahabat-sahabat, kita harus punya rasa cinta nih. Sebab tanpa cinta, mana mungkin kita berkorban. Cinta menumbuhkan pengorbanan. Kita cinta dengan si dia. Ah, ingat terus dengan si dia. Hujan lebat, apa tidak berkunjung wajib. Terus, tidak jadi hambatan. Karena cinta majelis taklim, hujan lebat, tetap. Saya cinta menuntut ilmu. Nih, orang cinta butuh pengorbanan ya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya perbesar kecintaan ini. Di tengah krisis kayak begini, banyak-banyak kita berdoa, berusaha, ikhtiar maksimal. Doa jangan sampai kita lupa, perdalam ilmu agama. Ada sebuah riwayat, Nabi ke masjid, ada sahabat sendiri ngepulang-pulang. Sama Nabi ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasul. Rajin itikaf, ngagukuk, nangis. Kenapa nangis ya Rasul? Saya di masjid ini bukan itikaf, jadi malu disebut rajin itikaf. Lalu kenapa kamu di masjid? Saya punya masalah ya Rasul, pinjam uang, belum bisa bayar. Apa hubungannya dengan masjid? Ya Rasul. Ku Nabi dipasihan doa, aos doa iya, ngarah hati tenang, bobok tibra, tuang raos, tegelisah. Apa doa yang diberikan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhal wa min ghalabati dain wa fakhri rijal. Mun ibu gaduh semetan, aos doa iya sadintan tilu kali semetan ibu anger ayah. Kemari wa mualir. Dan lain ngalengitin hutang tujuan ayah. Ngarah tenang hati. Hoyong te doa nabu? Hoyong te pak? Mangga orang awas ya. Doa ini dikenal dengan doa ketika dililit hutang. Kalau disimak, wah bagus analisanya itu. Lihat saja, di terakhir dibilang ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung dari problem keuangan dan tekanan orang lain. Nabi menghubungkan problem keuangan, tekanan orang lain pakai wawu ataf. Itu kalau kalimat ada wawu ataf, beda dengan pakai wawu ma'iyah. Kalau mobil balap datang barang ke finish, itu pakai wawu ma'iyah. Tapi kalau kereta api, gerbong A dan gerbong B, datangnya barang tapi pasti duluan gerbong A. Nah, hubungannya itu pakai wawu ataf. Jadi wawu ataf itu lebih duluan yang pertama, tapi akan disusul dengan yang kedua. Maka ketika orang punya problem keuangan, punya hutang, maka akan muncul tekanan orang lain. Maka orang punya hutang mah ditekan-tekan. Ini sudah ada lisan dari Rasul ini. Kata katia timun hoyong tuh hoyong ditekan mah bisa tergaduh hutang ibu ibu. Tapi lamun gaduhnya doana tak perlu diapalkan supaya orang tenang. Orang awas sesarengan setuju tidak nih? Atur nuhunnya supaya setenun hutang. Allahumma. Allahumma. Inni. Inni. A'udzubika. Minal hammi wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Afal, afal te, naros itu rutan afal, afal. Perukana bahasa Arab berenya. Afal te bu, boleh diturutan itu ah siap pengalaman. Allahumma, Allahumma, ini, ini, a'udzubika, minal hammi. Wal hazan wa minal azzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-din wa qahri rijal afa itu lah insyaallah betul harus apa. Hese panjang teuingnya bunya. Hoyong nu pendekna. Allahumma. Allahumma. Lunasin. Tah hutangna lunasin itu nu pendek. Pilih ibu teu apal panjang amalkeun we nu pendek lunasin hutangna. Moal ditagih bobo tibra tuang raos teh cobia. Lain heureuy ibu da leres eta teh ngadoa we teu dibayar mah diudag-udag. Kudu dibayar ikhtiarna bari jeung nyicil sebab hutang itu soal yang berat. Kudu dibayar ya, jangan didoakeun terus wae. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka itulah tiga wasiat Rasul. Ash-shalah, ash-shalah, ash-shalah. Salat, salat, salat. An-nisa, an-nisa, ittaqun nisa, wanita, wanita, jaga kaum wanita. Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Betapa besar cinta dan sayangnya Nabi kepada kita. Maka kita perbesar kecintaan kita kepada junjungan kita dengan senantiasa kita makmurkan masjid, dengan senantiasa kita hidupkan dakwah di mana-mana. Bersihkan hati yang dengki, jangan biarkan hati kita berpenyakit, sebab kalau dibiarkan penyakit itu akan semakin parah, sehingga bisa-bisa hati kita menjadi hati yang mati, tidak mampu lagi untuk menerima kebenaran. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Aku mohon padamu, ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahim. Aku mohon padamu, ya Rab, berikan kepada kami rezeki yang benar-benar halal. Jangan biarkan anak dan istri kami memakan rezeki yang haram. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang bisa melihat indahnya surga. Jadikan mulut kami yang rajin berzikir, tangan dan kaki yang terhindar dari perbuatan maksiat. Jangan biarkan mata kami ditusuk baja jahanam, kaki dan tangan kami dicabik-cabik neraka karena tidak sanggup mungkin dari perbuatan maksiat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi syakaratil maut wa nazatan minal nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Al-Fatiha. Sekali lagi, dengan ilmu hidup akan jadi mudah, dengan seni hidup akan jadi indah, dengan dakwah hidup akan jadi terarah. Tanpa ilmu hidup terasa hambar, tanpa seni hidup terasa kasar, tanpa dakwah hidup akan kesasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.